Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat Allah tidak akan terhitung. Nah, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya di pagi hari ini, Allah telah gerakan hati kita, Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga. Juga jamaah yang tidak bisa hadir di tempat ini, tapi tersambung hatinya, lahiriahnya melalui streaming, mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di majelis ini diberikan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita memasuki bulan Muharram. Ya, sesungguhnya kita umat Islam memiliki kalender tersendiri, kalender Hijriyah. Disebut Hijriyah karena memulai kalender tersebut dimulai semenjak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju kota Madinah, maka disebut kalender Hijriyah. Kenapa kalender Islam ini diawali dari proses hijrah? Tidak diawali dengan momentum-momentum yang lainnya. Ya, kalau kita lihat kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pahitnya, ada manisnya. Ya, ada bahagianya, ada menderitanya. Berpasang-pasangan. Ada menangnya, ada kalahnya peperangan itu. Tapi yang ditetapkan oleh para sahabat di masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau menetapkan memulai kalender kita dimulai proses hijrah. Karena proses hijrah itu adalah momentum di mana Nabi dan para sahabat dalam situasi dan kondisi yang sangat menderita, yang sangat prihatin, yang sangat menderita sekali. Proses hijrah terusir. Penduduk Mekah, kaum muslimin harus pindah, terusir dari kampung halamannya. Karena berpegang teguh kepada agama Allah, ingin menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. 13 tahun bertahan di Mekah. Di embargo, di aniaya, banyak yang dibunuh. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi supaya hijrah menuju Madinah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kampung halaman ditinggalkan. Di situ ada perekonomian, ditinggalkan. Bentuk-bentuk usaha, perkebunan, perdagangan, ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan, bahkan keluarganya ditinggalkan. Ada yang hijrah suaminya saja tanpa istri. Ada yang hijrah istrinya tanpa suaminya. Itu kondisi yang sangat pahit sekali, yang sangat memprihatinkan. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang pedagang yang sukses. Beliau orang yang dikayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah, rumah enggak ada. Usaha ditinggalkan. Menuju kota Madinah. Akhirnya ada seorang sahabat Madinah, Ansor. Disebut Ansor karena penolong. Jadi orang-orang Ansor itu berebut berbagi hartanya dengan kaum muhajirin. Ini yang luar biasa. Harus ditiru. Orang Madinah menjadi ansor, para penolong. Penolong siapa? Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah. Yang punya rumah dua, dikasihkan satu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini diterima oleh salah seorang sahabat Madinah yang disebut kaum ansor. Kata sahabat Madinah ansor itu, wahai Abdurrahman, istriku lebih dari satu. Pilih yang engkau sukai. Aku akan ceraikan. Itu seorang ansor seperti itu. Hartaku bagi dua. Sebagiannya buat engkau. Maka Abdurrahman bin Auf mendengar ungkapan dari seorang sahabatnya dari ansor. Orang Madinah itu tersenyum dan berdoakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, aku tidak butuh itu, tunjukkan saja pasar berada di mana. Itu seorang pedagang itu nanyakan apa? Pasar, market, di mana pasar itu? Ditunjukkanlah oleh sahabat ansor itu, kalau sekarang dihajet gitu ya, kalau di Tasik dihajet gitu. Ditunjukkanlah di pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar yang dikelola oleh orang Yahudi. Maka Abdurrahman bin Auf menempati pasar itu. Modal seadanya. Akhirnya beberapa hari, saking Abdurrahman bin Auf ini seorang pedagang yang sukses. Walaupun berhadapan dengan kultur yang berbeda antara Mekah dan Madinah. Berhasil. Beliau tetap menjadi seorang goniun yang dikayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hartanya dipakai berjuang di jalan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu il. Kita sudah bisa begitu belum sesama murid? Ya, atau tenang-tenang saja tetangganya kelaparan. Maka di sini dibuatlah lembaga amil zakat infak sedekah namanya Agnia Care. Supaya yang menjadi muzaki Agnia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agnianya yang care, yang peduli kepada orang lain. Ya. Nah, kita dengan zakat, infak dengan lembaga itu, maka kita telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Ansor yang membela kaum Muhajirin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi proses hijrah ini makanya diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surah At-Taubah ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahu al-'adzim. Mari kita perhatikan ayat ke-20 dari surah At-Taubah ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru dan hijrah, wajahadu dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, bahkan wa anfusihim, dengan diri mereka, dengan jiwa mereka. A'dhamu darajatan 'indallah, itu adalah a'dhamu darajatan, lebih besar derajatnya, lebih agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah pemenang yang hakiki, pemenang yang sesungguhnya. Nah, ada tiga kata untuk memperoleh a'udhumu darojatan. Mau kita dapat a'udhumu darojatan indallah? Mau? Ya, maka a'udhumu darojatan indallah itu bukan di dunia. Enggak ada tempatnya, sempit dunia ini. Sempit enggak? Sempit untuk membalas Allah bagi hamba-hambanya. A'zamu darajatan 'indallah, lebih agung derajatnya di sisi Allah. Maka Allah sudah mempersiapkan di akhirat. Maka inilah sistem keimanan dalam Islam. Ya, orang-orang barat, apa kemarin kedatangan tamu, ya, peneliti dari guru besar dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor siapa namanya? Profesor Munir, Bapak Profesor Munir. Ya, meneliti, berdiskusi kaitan dengan COVID-19 dan perkembangan umat Islam. Dalam pembicaraan itu, ya, berbicara apa, sampaikan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima amanah agama Allah Subhanahu wa taala, itulah seberat-beratnya ujian dari Allah. Makanya Nabi bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal ulama tsummasyuhada. Yang paling berat ujiannya dalam kehidupan umat manusia adalah pertama kelompoknya para nabi, lalu kelompoknya para ulama. Karena dua kelompok ini adalah membawakan risalah Allah. Alladzina yuballiguna risalatillah wa yakhafuna wa la yakhafuna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka tidak takut. Mereka takut kepada Allah dan tidak takut kepada seorang pun, kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kata-kata yakhshauna. Kenapa? Karena menyampaikan risalah Allah itu bertolak belakang dengan kemauan manusia. manusia tuh enggak suka dengan agama Allah. Watak manusia tidak suka dengan agama Allah. Maka yang menyampaikan risalah Allah akan mendapatkan ujian yang paling berat, ujian yang paling besar. Siapa? Minal anbiya wal ulama. Dari kelompoknya para nabi dan dilanjutkan kelompoknya para ulama. Maka tadi nabi sampai harus hijrah. Nabi harus hijrah, harus terusir. Saking penentangan keras dari kaum kafirin dan musyrikin Makkah. Saking beratnya permusuhan. Jadi permusuhan yang dilakukan oleh kafirin dan musyrikin Mekah sampai harus terusir. Maka itulah beratnya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus hijrah. Nah, kita evaluasi jamaah sekalian. Ya, alhamdulillah amanah itu, risalah itu telah diberikan kepada kita. Tinggal kita evaluasi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah sebagai uswah hasanah, sebagai contoh terbaik bagi kita. Generasi terbaik di masa Nabi membimbing ketika itu kepada para sahabat. Inilah yang harus menjadi contoh, proyek. Ya, walaupun kita umat akhir zaman. Nah, dulu kerasnya itu ya sampai berani membunuh, berani mengusir, menganiaya. Nah, di zaman modern ini tidak sampai seperti itu. Tapi kebanyakan umat manusia dengan tindakannya menginjak-injak agama Allah. Tidak menentang terhadap nama agama. Ya, pesantren ini ada yang menyerang tidak? Ya. Ada yang menghina enggak? Enggak. Tapi perilaku tindakan manusia menginjak-injak agama Allah. Nah, ini tantangannya di zaman modern ini. Kita tidak berhadapan hari ini dengan senjata musuh. Tapi kita berhadapan dengan tindakan-tindakan yang tindakan itu adalah menginjak-injak agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali. Di mana hari ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia hawa nafsunya dicekoki, dimanjakan dengan kesenangan duniawi. Hanya dengan game, hanya dengan film-film, dengan lagu-lagu yang membuat lupa dari Allah. Maka justru itu adalah jihad terbesar kita. Menundukkan hawa nafsu di tengah-tengah kehidupan modern seperti ini. Jadi sama gak beratnya? Sama beratnya. Kalau dulu lebih kepada fisik, sekarang lebih kepada mental. Nah, maka kita, mari semua jamaah sekalian, masuk ke dalam ayat ke-20 dalam surah At-Taubah ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, kita rawat keimanan kita. Mahal iman itu. Ya, iman itu di mana tumbuhnya? Di dalam hati. Jadi keimanan itu tumbuhnya di dalam hati. Maka oleh sebab itu hatinya harus senantiasa dibersihkan supaya keimanan itu tumbuh dengan subur, bahkan su'bah, bercabang-cabang. Ya, Nabi bersabda bahwa iman itu bercabang-cabang. Tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah, dan terendah adalah imatatul ada anittariq, membuang ya kotoran, duri dari jalan. Itu adalah cabang dari keimanan kita. Puncaknya adalah la ilaha illallah. Maka kalimah itu selalu dijadikan kalimah untuk menghidupkan hati kita. Ya, abdulu dzikri fa'lam annahu la ilaha Nah, supaya kalimah itu terhunjam ke dalam hati kita, supaya hati kita hidup, hati kita dihidupkan dengan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ya, maka santri ketika mengucapkan kalimah thayyibah itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu kalimah itu adalah kalimat tertinggi, bentuk dari cabang keimanan kita. Tertinggi. Maka pejamkan matanya. Ya, kalau mengucapkan kalimah thayyibah itu ucapkan dengan sungguh-sungguh, ucapkan dengan kuat, pejamkan matanya. Ya, kemudian ucapkan biquwatin tamah, dengan kekuatan yang sempurna. Ya. Dengan kekuatan yang sempurna supaya kalimah itu hidup, bersinar dan menghidupkan hati kita. Nah, kalau hati kita sudah jalan, hidup dengan kalimah la ilaha illallah, maka akan tercerahkan pikirannya. Hidupnya jelas arahnya. Hatinya menjadi terbimbing. Hati yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi puncak dari keimanan kita. Puncak keimanan kita adalah kalimah la ilaha illallah. Nah, setelah menghidupkan hati kita, maka pikiran kita dan gerakan kita akan mengalir, ya, akan diwarnai dengan kalimah la ilaha illallah. Ucapannya, tindakannya, buah dari kalimah la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kunci yang pertama adalah iman. Iman harus dijaga. Setelah Allah datangkan keimanan, maka keimanan itu harus sempurna. Ya. Sempurna sehingga bercabang-cabang. Sampai 70 sekian, 79 atau 69 cabang. Ya. Bercabang-cabang. Karena suburnya keimanan di dalam hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sistem keimanan di dalam agama kita, iman kepada Allah, termasuk iman kepada kehidupan setelah kematian, setelah kehidupan dunia ini. Nah, di barat kebanyakan mereka ya tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Tuhan, tidak iman kepada hari kebangkitan, tidak iman kepada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ya, mereka mayoritas tidak percaya kepada itu. Nah, maka oleh sebab itu keimanan inilah yang mampu merubah sikap kita, merubah tatanan kehidupan kita. Maka kaum muslimin ini dunianya harus lebih baik, harus tertata, harus tertib. Ya, maka Islam mengajarkan kepada kita semua hal, semua aspek dalam kehidupan ini. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam kafah secara menyeluruh. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, semuanya harus berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Jadi yang pertama adalah amanu, yang iman kepada Allah. Ya, iman itu gak bisa dipaksa. Iman gak bisa dibujuk rayu. Iman tumbuh dalam hati, Allah lah hakikatnya yang memberikan keimanan kepada hamba yang dikehendakinya. Setelah mendapatkannya, patut untuk merawat dan menjaga iman itu. Jangan sampai iman itu tipis. Al-imanu yazid, iman itu bertambah. Maka salah satunya, duduklah di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Al-imanu yazid, iman itu bisa bertambah. Wah, iman bertambah dalam hati, bercabang-cabang. maka duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, supaya keimanan kita tumbuh subur. Wayanqus, iman itu bisa berkurang, aw yadhhab, atau hilang dari hati kita. Nauzubillahi min. Maka kalau orang sedang berbuat dosa besar, imannya hilang. Bayangkan kalau mati di saat itu, ya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, bighairi iman, keluar dari dunia tanpa bawa iman. Ketika berbuat dosa besar, imannya tiada. Maka kita patut untuk merawat dan menjaga keimanan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama, ya. Kita jaga keimanan. Yang kedua, wahajaru, orang-orang yang hijrah. Nah, sekarang udah enggak ada hijrah secara fisik. Ya, hijrah fisik sudah tiada. Tapi hijrah sekarang, hijrah kita adalah hijrah hati kita kepada Allah. Hijrah di mana tindakan-tindakan kita mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hijrah di zaman ini. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hatinya harus selalu hijrah kepada Allah. Hatinya harus selalu menuju kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, la tarhal min kaunin ila kaunin. Hei murid-muridku, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau pergi berangkat dari makhluk menuju makhluk. Jadi hati kita dari makhluk ke makhluk. Artinya niat, motivasi dan tujuan kita jangan makhluk. Ngajar sebatas karena honor, ke kantor sebatas dapat gaji, ke pasar sebatas dapat untung. Jadi jangan sampai batin kita, hati kita dikuasai oleh makhluk, dikuasai oleh dunia. Bahkan datang ke masjid pun sebatas ingin pujian manusia. Coba, itu orang yang pergi dari makhluk menuju makhluk. Jadi apa-apa hanya makhluk, apa-apa hanya benda. Aktivitasnya itu didorong hanya karena makhluk, hanya karena materi. Maka la tarhal min kaunin ila kaunin, janganlah engkau pergi dari makhluk menuju makhluk, dari alam menuju alam. Bagaimana caranya? Keluarkan dari hati kita gambaran-gambaran dunia dan makhluk. Ya, jamaah sekalian, sudah tumbuh mahabbah kita, cinta kita kepada Allah apa belum? Ya, sudah tumbuh mahabbah cinta kita kepada Allah apa belum? Ya. Nah, caranya bersihkan lukisan-lukisan dunia, kecintaan kepada dunia dari lubuk hati kita, supaya tumbuh mahabbah kecintaan kepada Allah. Ya, seperti para sahabat digambarkan dalam Al-Quran, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, banget cintanya kepada Allah. Yang banget cintanya kepada Allah. Maka ketika ada perintah Allah, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ingin selalu nomor satu. Ingin selalu nomor satu. Ya. Jadi mendengar seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bergegas. Ya, menyiapkan diri untuk terlibat dalam seruan tersebut. Ya, jadi hijrah kita diawali dengan hijrahnya kolbu kita bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau pergi dari makhluk menuju makhluk. Jadi hatinya penuh dengan makhluk. Hatinya penuh kecintaan kepada dunia. Patakuna kahimarir roha. Maka kalau itu yang terjadi, engkau tidak ada ubahnya seperti keledai yang menjadi alat penggilingan. Nah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu orang Mesir. Di Mesir dulu kalau untuk menggiling, menggiling apa? Bukan beras di sana, apa namanya? Gandum. Nah, untuk menggiling gandum itu menggunakan alat namanya himar atau keledai. Keledai itu diikat, diikat, muter terus. Ya, keledai muter terus. Walaupun berjam-jam bergerak si keledai itu, pergi apa enggak? Tidak. Yasiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu. Di mana keledai yang dijadikan alat menggiling itu, dia pergi ke tempat dia mulai beranjak, artinya muter-muter masih di situ. Finishnya adalah startnya. Jadi enggak pergi kemana-mana, walaupun berjam-jam ya bergerak, tapi sesungguhnya dia masih di situ-situ juga. Muter terus dipakai penggilingan. Itulah gambaran yang hati dikuasai oleh dunia, hati yang dikuasai oleh makhluk. Dia tidak pergi kemana-mana selamanya dalam dunia, hatinya dikuasai oleh dunia. Walakinir hal minal akwani ilal mukawin. Akan tetapi pergilah engkau dari makhluk menuju kepada sang pencipta. Al-mukawin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mulai hijrah kita. Setiap kita menjalankan ibadah karena engkau ya Allah. Jadi Allah yang ditujunya. La maksuda illallah. Itulah makna tiada yang dimaksud, tiada yang dituju, tiada yang dijadikan goal, tiada yang dijadikan target, illallah kecuali Allah. Datang panggilan hayya 'alas shalah, maka hatinya bergerak menuju kepada Allah. Santri menuju kelas, hatinya bergerak menuju kepada Allah. Para mudarisnya bergerak menuju kelas, hatinya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu-ibu masak, hatinya menuju kepada Allah. Tuh, Allah, Allah, Allah. Itu. Maka kita diajarkan dalam zikir, setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Apa maksudnya? Maksudnya Allah lah yang hanya dituju. La maksuda illallah. Tiada yang dimaksud kecuali Allah. Jadi hatinya supaya Allah, Allah, Allah. Zikir sir, Allah, Allah. Hatinya tertuju kepada Allah. Cita-citanya kepada Allah. Goalnya Allah. Bukan makhluk lagi, bukan dunia lagi, bukan harta lagi, bukan jabatan lagi. Allah, Allah, Allah. Itulah wali-wali Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, siap hijrahnya? Siap hati kita hijrah kepada Allah? Ya, mau kapan lagi? Sisa umur kita semakin sempit. Ya, ajal kematian telah ditetapkan oleh Allah. Waktu tidak pernah berhenti, apalagi mundur, terus waktu itu bergerak. Coba kita bertafakur. Ya. Datang pagi, terbit, siang, nanti kemudian sore, terbenam, datang malam, terus seperti itu. Maka waktu kita semakin berkurang, waktu kita semakin bersempit. Inilah waktu-waktu yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Sebab waktu kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Dalam sistem keimanan kita, dalam agama kita, setelah kehidupan dunia ini ada alam akhirat. Darul jaza, tempat pembalasan Allah. Maka jamaah sekalian, para santri, jangan sepelekan dosa walaupun dosa itu kecil. Sebab akan dibalas oleh Allah. Hitungannya zarroh. Zarroh itu atom kalau zaman sekarang itu. Benda yang tidak bisa dipisahkan lagi. Benda yang tidak bisa dibagi lagi. Itu zarroh, istilah Al-Quran. Zarroh. Atom. Jadi hitungannya yang dibalas oleh Allah zarroh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ukurannya zarroh. Bukan korupsi 1 miliar lagi, bukan korupsi 1 triliun lagi. Zarroh, zarroh. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Ya, kita persiapkan untuk akhirat kita. Dengan cara apa? Hijrah. Hijrah hatinya dan hijrah aturan kehidupannya. Hijrah dalam berbagai hal, hijrah dalam berbagai aspek, masuk dalam sistem Islam. Masuk dalam sistem Islam. Maka di tarekat kita, alhamdulillah, semua dilembagakan. Ya, semua dilembagakan. Ada LPKS kaitan dengan masalah rumah tangga, kaitan dengan tindakan-tindakan dosa. Ya, ada perzinahan, ada mabuk-mabukan, maka diproses. Ya, supaya apa? Taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Kalau umat ini dibiarkan tanpa ada tindakan-tindakan dari ulama, maka akan semakin leluasa dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka tanda akhir zaman ketika zina itu legal di tengah-tengah masyarakat dan banyak orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu. Maka di Idrisiyah dibuatkan LVKS supaya mengakui dosanya, kemudian suruh berpuasa, tobat yang sungguh-sungguh, jangan diulang kembali. Jadi itulah penerapan dari nilai-nilai ajaran Islam supaya kita terjaga dalam kehidupan ini. Ya, karena kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu makna hijrah. Ya, jadi hijrah dari hati kita dan hijrah dari sistem kehidupan kita. Maka dalam proses hijrah ini, ya harus senantiasa, maka dipandu dalam tarekat, suluk dalam tarekat. Suluk artinya perjalanan, ya, batiniah kita menuju kepada Allah. At-tariqah hiya asirah al-mukhtasah bisalikina ilallahi ta'ala min qut'il manazil wa taraqi fil maqamat. Itu definisi tarekat dalam pandangan kitab At-Ta'rifat Imam Ajurjani rahimahullah. Tariqah adalah hiya asirah al-mukhtasah, perjalanan yang istimewa, perjalanan yang spesial, perjalanan yang khusus, bisalikina ilallah, bagi para salik yang melangkah menuju kepada Allah. Di mana Allah dijadikan tujuan. Bukan dunia dijadikan tujuan. Allah dijadikan targetnya. Allah dijadikan goalnya. Allah dijadikan hadapnya. Al-hadfu tujuannya. Jadi dalam thariqah itu, jalan menuju kepada Allah itu, Allah lah tujuan kita. La maksuda illallah. Tiada yang dimaksud kecuali Allah. Maka thariqah itu adalah perjalanan al-mukhtasah, perjalanan yang khusus, perjalanan yang istimewa, perjalanan yang spesial, bisalikina ilallah, bagi para salik yang menuju kepada Allah. Bagaimana supaya hati kita selalu hijrah kepada Allah? Dua, min qat'il manazil. Pertama adalah menghadapi, mengatasi manjilah-manjilah dari nafsu kita. Ya. Maka Bapak sampaikan malam dalam pengajian takziah, ya, meninggalnya, wafatnya ayah dari saudara Andi Arsil, judulnya mempersiapkan kematian yang indah. Ayah mati teh indah apa enggak? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ai mati teh indah apa enggak? Mati itu ada dua, ada mati yang sia-sia atau mati konyol. Ya, dikonyolkan sajalah. Ada mati yang indah. Nabi menyebutnya ada mati husnul khotimah, ada mati su'ul khotimah. Mati yang husnul khotimah itulah mati yang indah. Para sahabat yang memperjuangkan agama Allah, jihad dengan dirinya di medan perang, berdarah-darah. Lahiriahnya mengerikan, tapi hakikatnya adalah kemuliaan dari Allah, syahid. Itu kematian yang indah. Kalau kematian yang buruk, yang konyol, su'ul khotimah, hati yang sedang gelap, hati yang goflah, hati yang lalai, bahkan matinya di tempat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Sedang gapleh, pluk, mati. Sekak, seter. Sedang main game, mati. Na'udzubillah. Sedang asik dalam kemaksiatan, mati di tempat maksiat. Na'udzubillah. Itulah kematian yang mengerikan. Nah, kematian yang indah itu adalah kematian di mana ilaman atallaha biqalbin salim, bagi yang memiliki hati yang selamat, selamat dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasadnya dibuang, penyakit irinya dibuang, penyakit hubbu dunianya dibuang, penyakit hubbu riasahnya dibuang. Apa hubbu riasah? Cinta kepada kedudukan, cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada posisi status sosial. Tidak ada dalam hatinya. Dibersihkan terus. Itulah qalbun salim. Hati yang selamat. Yang kedua, kriteria kematian yang indah itu, jiwanya sudah, nafsunya sudah memasuki level mutmainnah. Dalam surah Al-Fajr ayat yang terakhir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat yang menggambarkan kematian yang indah. Allah panggil lewat malaikat. Malaikat mau mencabutnya, hati-hati sekali. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, Malaikat ada yang mencabut dengan paksa, ada malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Oh, kematian yang indah. Malaikat yang diutus oleh Allah mencabutnya lemah lembut, bahkan salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul maut. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi sebelum mencabut nyawa kita, salam dulu. Selamat engkau. Disebut selamat. Selamat engkau. Betapa indahnya malaikatnya senyum. Lemah lembut, salam. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Udkhulul jannah, bahkan dipersilahkan, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab atas apa-apa amal kalian. Maka pantas alam barjahnya itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan. Nah ini alam yang akan kita lalui, maka persiapkan dari sekarang, tata dari sekarang, perhatikan dari sekarang. Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah, carilah apa-apa yang Allah berikan kepada engkau tentang negara akhirat, kampung akhirat. Jadi dari sekarang kita persiapkan, dari sekarang kita tata akhirat kita. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Akhiratlah tempat yang akan kita tinggali. Ma'wa, tempat kembali kita. Maka para wali-wali Allah selalu muhasabah, introspeksi diri. Mana bekal yang akan kita bawa? Solat kita apakah sudah khusyuk? Hati kita apakah sudah selalu zikir kepada Allah? Akhiratnya dipersiapkan, kematiannya disongsong, supaya kematian itu adalah kematian yang indah. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yuk kita periksa sekarang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kondisi seperti ini, apakah hati kita tenang atau sering gelisah? Kelihatan tuh jidatnya tuh. Bapak Ibu sekalian, hati kita sudah tenang atau masih gelisah? Ibu-ibu wiridannya, Allah, aduh, aduh, Allah, Allah, aduh. Urusan tagihan motor, urusan apa lagi? Cicilan. Cicilan apa? Ada banyak cicilan tuh. Jadi persulit oleh nafsu kita sendiri, bukan menyederhanakan hidup. Padahal kehidupan dunia ini hanya sementara. Maka jamaah sekalian, nih para pemuda, jangan membebani di luar diri kita. Urusan kehidupan dunia ini jangan membebani diri kita. Sederhanakan hidup kita, efisiensi dalam kos pembelanjaan hidup kita, supaya tenang. Nah, kita ukur jiwa kita sudah tenang apa belum. Bahkan diberikan ujian besar, hatinya mutmainnah, hatinya tenang, hatinya bersadar diri, hatinya ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kehidupan ini, kita introspeksi diri. Apakah jiwa kita mutmainnah atau belum? Nah, kematian yang indah di saat nafsu kita, di saat jiwa kita memasuki level mutmainnah. Itu yang dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, kalau jiwa kita pengin tenang, ya, bersandarnya kepada Allah atau kepada makhluk? Kalau hati kita bersandarnya dari makhluk ke makhluk ke makhluk, pasti akan gelisah. Ya, seperti contoh Bapak duduk nih di kursi ini. Kursi ini kuat apa reot? Kursi ini kuat apa reot? Tuh, kalau kuat bisa sampai tidur ini. Saking kursi ini kuat, kita yang duduk bisa tenang, bahkan bisa tidur. Tapi kalau kursi yang kita duduki reot, kira-kira tenang apa enggak? Aduh. Itulah gambaran hati. Kalau hati kita bersandar kepada Allah yang maha segala-galanya, hati kita bersama Allah, maka tenang hatinya. Seperti tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka jamaah sekalian, dari peristiwa hijrah itu banyak yang harus kita ambil. Salah satunya adalah planning dan strategi. Planning dan strategi. Punya planning, perencanaan. Dan strategi yang bagus. Nabi punya planning. Enggak asal hijrah itu berangkat aja dari Mekah ke Madinah. Enggak. Planning, direncanakan dengan matang, kemudian strateginya hebat. Maka Nabi keluar malam-malam beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di malam itu para algojo telah menyiapkan diri mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di malam itu adalah keputusan bahwa Muhammad itu dibunuh, diusir atau dipenjarakan. Jadi para algojo sudah bagaimana mengelilingi rumah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabinya dibimbing oleh Allah. Maka keluarlah nabi itu, para algojo ya yang sudah menyiap menghunus pedang, tiba-tiba ngantuk semua. Tiba-tiba apa? Ngantuk semua. Nabi melemparkan pasir ke sekeliling rumahnya, mereka sontak tidur semua. Lalu Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali, "Ali, kamu tidur di tempat ini." Tugas Sayyidina Ali berat apa ringan? Tidur di tempat di mana malam itu sudah dikepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Ali terima tugas saja. Tidur saja di situ. Nabi keluar dari rumah, musuh-musuh tertidur. Setelah Nabi lewat, baru mereka bangun. Kemudian mereka masuk ke rumah Nabi dan kemudian masuk ke kamarnya. Maka yang disangka tidur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibukakan selimutnya, mereka kaget luar biasa. Ternyata yang tidur itu adalah macan. Yang tidur itu apa? Macan. Sebab Sayyidina Ali itu terkenal apa? Terkenal ahli dalam memainkan senjata. Kaget luar biasa. Dikira Muhammad, ternyata siapa? Ali. Ya, akhirnya mereka mundur dan keluar dari rumah itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya planning, perencanaan. Tidak langsung menuju kota Madinah. Kalau menuju kota Madinah menggunakan rute yang biasa, pasti Nabi ditangkap. Mereka mengejar ke Madinah dengan rute yang biasa, tidak menemukan. Kenapa? Nabi punya planning, perencanaan, bersembunyi terlebih dahulu di gua Sur. Yep. Siapa jemaah umroh yang ikut ke gua Sur? Angkat tangannya. Mana ya jemaah umroh yang ke gua Sur itu? Ibu-ibu ada yang ikut ke Gua Sur? Dikirain Gua Sur tuh seperti Gua Pamijahan, bisa satu RT masuk gitu. Ternyata Gua Sur itu hanya untuk 4-5 orang saja. Jadi di gunung ada batu yang besar, sebesar gajah. Di depan ada pintu, di belakang ada pintu. Duduk di dalam hanya 4-5 orang saja. Nah, masuklah di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mereka kehilangan jejak musuh-musuh itu. Nanyakanlah ke seorang dukun yang paling terkenal di zaman itu, kemana Muhammad larinya? Ditunjukkanlah oleh dukun itu ke Gua Sur itu. Maka mereka serentak untuk apa? Menaiki Jabal Sur, Gunung Sur. Setelah sampai di depan atau di pintu mulut gua, mereka berhenti. Ya, kenapa? Karena di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Nah, Allah turunkan menghadapi pasukan seperti itu tidak dengan pasukan yang kuat, dengan pasukan yang lemah saja. Seekor apa? Laba-laba dan merpati yang sedang ngerem di situ, bertelur ngerem di situ. Kata musuh-musuh, wah Muhammad gak mungkin masuk ke dalam. Buktinya ini ada apa? Ada sarang laba-laba dan ada burung merpati yang sedang ngerem di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis karena musuh sudah di mulut gua. Ya, sudah di mulut gua. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam Al-Quran, dijelaskan, la tahzan, janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar. Jadi Nabi dalam keadaan musuh sudah di hadapan, ya sudah di depan mulut gua, sudah menghunus pedang, Nabi tenang sekali. La tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar. Kenapa? Bisa begitu ya? Ya, kalau kita gimana? Musuh sudah di depan rumah kita. Kira-kira gimana? Nangis apa gimana? Nah, disinilah teruji jiwa yang tenang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tenang sekali. La tahzan, jangan sedih engkau Abu Bakar. Maka pada akhirnya si musuh itu balik meninggalkan Gua Sur. Diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, itu hijrah. Ya. Jadi hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, batin kita hijrah kepada Allah. Ya, jadi pergilah dari makhluk menuju kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir dari segala urusan. Urusan-urusan kita akan diselesaikan oleh Allah. Siapa apa enggak? Urusan pribadi kita, urusan rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, urusan masyarakat kita, urusan berbangsa dan bernegara, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir dari segala urusan. Artinya segala urusan akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap ibu-ibu mempertanggungjawabkan jadi istri? Jadi orang tua sudah siap? Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir dari segala urusan. Jadi urusan itu bukan selesai, tapi berujung di hadapan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Ya, iman, hijrah, yang ketiga apa? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, yang ketiga setelah iman, hijrah, jihad. Ya. Maka jihad itu sudah disampaikan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, disebutkan jihad itu dalam empat bentuk kelompok besar. Pertama, jihadun nafsi. Jihad memerangi hawa nafsu kita. Ya. Jihad terhadap hawa nafsu kita. Terutama dalam kehidupan ini, nafsu kita diiming-iming dengan kesenangan duniawi, dengan janji-janji palsu. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Maladatul hayati dunya, kesenangan duniawi yang menipu manusia. Nah, ini harus ya, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Terutama ibu-ibu lagi. Ya. Bahwa nafsu kita diuji dengan kesenangan duniawi. Maka kita harus jihad dengan hawa nafsu kita sendiri. Dan jihadnya itu bukan dalam waktu-waktu tertentu, tapi sepanjang tulal hayat, sepanjang hidup kita, jihadun nafsi. Jadi jihadun nafsi tulal hayat, sepanjang hidup kita harus jihad. Harus mampu menundukkan hawa nafsu kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih takut kepada kalian. Yang aku khawatirkan bagi kalian adalah bukan kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan bagi kalian adalah idza busyitu ad-dunya, ketika dunia dibukakan bagi kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau kita pengin kaya atau pengin miskin? Jamaah, jawab, pengin kaya atau pengin miskin? Pengin kaya apa miskin? Ibu-ibu pengin kaya apa miskin? Kok sama jawabannya ini? Padahal itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Oh, berarti Islam mengajarkan harus miskin? Bukan. Hati-hati dengan kekayaan. Artinya apa? Warning. Hati-hati ketika dunia kita dibukakan oleh Allah. Karena umat terdahulu begitu pula. Ketika dibukakan dunia bagi mereka, maka hatinya asik dengan dunia, melupakan Allah dan hari akhirat. Maka dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Faqatu, kesusahan, kepayahan, dan sempitnya kehidupan dunia, A'yadul Muridin, idnya, hari rayanya bagi para murid. Gitu ya. Jadi kalau kita disempitkan urusan kita, dunia kita disempitkan, Al-Faqatu A'yadul Muridin, kesulitan, kepayahan, itu adalah hari rayanya bagi para murid. Jadi harus gembira. Ibu-ibu, kalau disempitkan dunia kita, harus bahagia, itu hari raya kita. Maka dalam ilmu tasawuf itu ada al-bastu, ada al-qabdu. Al-bastu artinya Allah melapangkan dunia kita. Al-qabdu, Allah menyempitkan dunia kita. Di saat sempit, Allah lapangkan. Di saat lapang, Allah sempitkan semuanya supaya kembali kepada Allah. Jangan betah dengan kelapangan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini bisyarri, dengan keburukan, sempitnya harta, musibah, wal khairi, dan kebaikan, kelapangan, kesuksesan, fitnatan, sebagai ujian, wa ilaina turja'un, kepada kami kalian dikembalikan. Jadi adanya disempitkan, dilapangkan, juga sebaliknya ketika sempit dilapangkan, ketika lapang disempitkan, supaya kita kembali kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Jadi sekarang pertanyaan lagi, mending sempit, mending lapang? Udah berubah sekarang. Ibu-ibu, mending sempit, mending lapang dunia kita? Mending balik kepada Allah. Ya, bukan urusan sempit dan lapangnya, supaya kita kembali kepada Allah. Ini kita nih, bagaimana kita bisa kita semua kepada Allah. Hijrah kita kepada Allah, tujuan kita kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi jihad, pertama jihadun nafsi, yang kedua adalah jihadul kufar wal musyrikin wal munafiqin, jihad kepada orang-orang kafir yang memerangi kita. Di kita gak ada, alhamdulillah. Itu bentuk jihad yang kedua. Yang ketiga adalah jihad kepada asyaitan, kita melawan setan. Dan yang keempat adalah jihadul mubtadi'in, memerangi orang-orang ahli bid'ah. Nah, itu pandangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik Bapak Ibu sekalian, kita jihad. Maka alhamdulillah di tarekat kita Bapak menyeru terus jihad. Jihad terbagi dua, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri kita. Nah, kita dengan harta kita, walaupun tengah pandemi, kita terus giat bisarro iwal dorro, sebab jihad itu dengan harta, baik dalam keadaan sarro, dalam keadaan leluasa lapang, wal dorro, atau dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna amwalahum bisarra'i waldurra, orang-orang yang berimpak hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang sukses maupun dalam keadaan sempit atau rugi. Ya, alhamdulillah bulan Muharram ini kita manfaatkan untuk lelang terus. Mending udahan lelangnya atau terus? Sayang, sisa umur kita masih ada. Boleh tidak lelang kalau sudah mati? Mana ada yang gak mau lelang lagi? Mati aja. Jadi sepanjang kesempatan masih ada, kita lelang, toh-tohan terus. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan sebagian harta kita. Wa angfusihim, bahkan dengan nyawa kita, dengan diri kita. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita berjihad, ya, dengan harta dan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta maupun nyawa kita, dengan jiwa kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmun, a'zamu darajatan indallah. Maka itulah a'zamu, lebih agung derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jadikan target, a'zamu darajatan indallah. Ya, di dunia kalau jadi orang penting, bangga enggak? Pingin jadi orang penting. Ini ayat a'zamu darajatan indallah, enggak dipedulikan. Jadi iman, hijrah dan jihad itu a'zamu darajatan indallah, lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah persiapkan itu di tempat yang abadi, bukan kehidupan dunia yang fana ini. Allah persiapkan di tempatnya, ya, tempat yang abadi. A'udhumu darajatan indallah, untuk mendapatkan a'udhumu darajatan, yang lebih agung darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pemenang, ya, yang menang, yang sukses, bukan yang gagal, bukan yang kalah, tapi faizun, orang yang menjadi pemenang. Ya, pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah materi kajian kita lewat surah At-Taubah ayat ke-20. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selalu beriman kepada Allah, hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kaum muslimin yang terbimbing, punya pemimpin, punya imam, punya seorang alim, punya guru, maka akan terarah hidupnya. Keimanannya akan meningkat, hijrahnya semakin kuat, jihadnya semakin mantap. Maka kuncinya adalah carilah mursyid, carilah ulama. Karena ulama, mursyid itu ada nasnya Al-Qur'anul Karim. May yahdillah fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, dialah yang dapat petunjuk. Barang siapa yang tersesat, engkau tidak akan menemukan orang itu seorang wali yang mursyid. Jadi wali mursyid itu ada. Talabu syekh fi thoriq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Syekh Ibrahim Ad-Dasyuki dalam kitab Sairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbang mengatakan, talabu syekh, mencari seorang mursyid, wajibun, hukumnya wajib. Fi thoriq, dalam jalan menuju kepada Allah. Walau kana min akabiril ulama, walaupun orang tersebut sudah menjadi pembesarnya ulama yang zohir, punya kedudukan di masyarakat, maka wajib mencari seorang syekh mursyid. Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan menuju kepada Allah. Maka jamaah sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus menyebutkan kepada murid-muridnya, idza talabta aliman wajadta katsiran, apabila engkau mencari seorang alim, engkau banyak akan mendapatkannya. Idza talabta qari'an wajadta mithla dzalik, apabila engkau mencari seorang ahli baca, baca kitab, baca Quran, wajadta katsiran, wajadta mithla dzalik, kau akan menemukannya sama, banyak sekali. Idza talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arribu, man yadulluka 'ala Allah wa yu'arribu uyuba nafsik lam tajid illa qalila. Apabila engkau mencari orang yang menunjukkan kepada Allah, orang yang menunjukkan kepada Allah dan mengetahui kekurangan, aib diri, lam tajid ila qalil, engkau tidak akan menemukan kecuali sedikit. Nah, ini gambaran dari sosok waliyan mursyida. Jadi waliyan mursyida itu yang menunjukkan jalan kepada Allah sekaligus mampu mengontrol, mengkoreksi keburukan dan kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita jadi tahu salah diri. Ilmu tahu salah diri. Sehingga dimampuhkan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya. Karena dibimbing oleh seorang waliyan mursyida. Nah, ini kunci, ya, supaya kita mampu mengamalkan ayat ke-20 dari surah At-Taubah, maka carilah waliyan mursyida. ada pada setiap zamannya yang membimbing, yang menuntun umat supaya mengenal Allah, mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu untuk terus meningkatkan keimanan kita, hijrah kita, sekaligus jihad kita fi sabi lillah. Nah, yang kita dambakan adalah a'zumu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini mah ya, jadi presiden meni berebut enggak? Ayo jadi presiden, satu orang, 10 orang. Cuma satu orang peluangnya kecil. Wah, dari sekarang baliho di mana-mana. Saking pingin apa? Pingin jadi presiden. Ini santri mau jadi presiden gak? Ya, yang belum tentu, kesempatannya terbatas, berebut, bersiko. Ini Allah mempersiapkan a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini semua punya peluang yang sama. Tuh. Yang punya peluang yang sama, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Setiap diri manusia punya peluang untuk mendapatkan ini. Keagungan derajat di sisi Allah dan menjadi pemenang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bapak ibu sekalian, pria wanita, semua punya peluang. Nah, ini yang harusnya dikejar. Ini yang semestinya kita usahakan semaksimal mungkin. Apa? Iman, hijrah, dan jihad. Tiga kuncinya. Iman, hijrah, jihad. Mudah-mudahan dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum berdoa kepada Allah, kita bacakan beberapa kalimah untuk menghidupkan hati kita. Sebelum kita meninggalkan majlis yang mulia ini, hidupkan kembali hati kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah sekalian, kita tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya. Kita muhasabah terlebih dahulu. Tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya. Parig kolbaka anil akdar. Kosongkan hatimu dari makhluk. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Allah akan penuhi hatimu dengan cahaya ma'rifat dan rahasia-rahasia Allah. Kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu, dan kita persiapkan batin kita untuk menghadapi tahun yang akan datang ini sebagai tahun baru kita. Mari kita simak ya, syair i'tirab untuk menggugah batin kita, menumbuhkan kesadaran kita akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Syair i'tirab ini dibuat oleh hamba yang di masa mudanya banyak menyia-nyiakan waktu, kemudian di masa senjanya Allah bangkitkan kesadarannya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa hamba memenuhi 7 lapis langit dan bumi, Allah akan bersihkan dosanya seluruhnya tanpa dikecualikan. Itulah al-ghafarnya Allah, al-ghafurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak bersama. Ilahi lastunil firdaw Mm-hmm. di hadapanmu. mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila kau ampuni, hanyalah engkau yang pengampun. Bila kau berpaling, kemana lagi harapanku? Jamaah sekalian, bagaimana kondisi kita ketika nanti Allah bangkitkan dari kubur menuju mahsyar? Lihat aib-aib dan dosa-dosa kita sendiri. Setiap diri akan diberikan kitab, dan kitab itu terbuka. Kitab mansyura. Terbuka karena orang yang mendapatkan kitab itu sudah tahu isinya. Kita butuh syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para ulama, para mursyid kepada murid-muridnya. Kita tidak akan mampu menghitung dosa-dosa kita sendiri, kezoliman yang terbuat oleh mata kita melihat yang diharamkan oleh Allah, lisan kita, mulut kita berbicara, menggibah, melukai perasaan orang lain, dosa yang dilakukan, kezoliman yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Dari satu tahun yang sudah kita lewat, dosa kepada Allah, meninggalkan perintah-perintahnya, jatuh kepada larangan-larangan Allah, berbuat maksiat, jatuh martabat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena murka Allah ada dalam kemaksiatan kita. Mari jamaah sekalian, kita mohon ampun kepada Allah. Nabi memberikan contoh, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayawm. 100 kali Nabi bertobat kepada Allah. Padahal sudah dijamin dengan ampunan Allah. Kita bacakan istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita bangkit dari kubangan kemaksiatan, dari hati yang lalai menuju hati yang sadar, hati yang bangkit. Kesempatan mumpung masih ada untuk memperbaiki diri, untuk taubatan nasuha, malam yughargir, sebelum ruh kita ditenggorokan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Mari kita ucapkan kalimat thayyibah. Kosongkan hatinya dari dunia dan makhluk. Robitoh tasawru suratil mursyid fil fikri. Madad dalam rangka meyakini bahwa mursyid adalah sebagai pembimbing. Hakikatnya kepada Allah. Minta pertolongan hakikatnya kepada Allah. Supaya hati kita terbimbing. Mengenal Allah, tunduk kepada Allah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Baca 100 kali sehari semalam Barang siapa yang bersalawat kepadaku Allah bersalawat kepadanya 10 kali ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi Allah kabulkan doa di majlis zikir Amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ja'alna hadina mahdiin gharadallina wala mudillin barun rahimun jawadun karim Allahumma aftah alaina Futuhal anbiya wal awliya Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwa Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al ijabah bi barakati umil kitab al fatihah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.